بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyah karya Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufran hafizahullahu taala. Halaman 78. Kita masih membahas tentang isim-isim yang marfu atau posisi-posisi isim di mana dia i'rabnya marfu. Isim menjadi marfu kalau dia menjadi at-tabi' lismin marfu'in. Isim yang statusnya tabi'. Tabi' artinya mengikuti. Kenapa disebut tabi'? Karena dia i'rabnya mengikuti yang lain. Jadi dia i'rabnya ikut-ikutan kepada yang lainnya. Dan dalam hal ini dia ikutan kepada yang marfu. Maka nanti ada tabi' terhadap isim yang mansub, atau juga tabi' terhadap isim yang majrur. Intinya dia tabi', mengikuti. Bisa mengikuti yang marfu, bisa mengikuti yang mansub, dan bisa mengikuti yang majrur. Dan di sini yang kita baca adalah tabi' lismin marfu'in. Tabi' terhadap isim yang marfu. Tabi' itu ada empat. Tabi' atau tawabi' itu ada empat. Yang pertama adalah an-na'tu, atau kita sebut dengan na'at, yang artinya adalah sifat. Yang kedua adalah al-atfu, atau sering kita sebut dengan ataf, yang artinya adalah penggabungan. Yang ketiga atau kidu, atau taukid saja, yang artinya adalah penekanan atau penguatan. Dan yang keempat adalah al-badalu atau badal, yang artinya adalah pengganti. Nah, ini empat jenis tabi'. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya tabi' ini bisa tabi' kepada yang marfu, bisa tabi' kepada yang mansub, bisa tabi' kepada yang majrur. Nah, kita bahas yang nomor satu dulu, yaitu na'at. Na'at juga disebut dengan as-sifatu, sifat. Bisa disebut na'at, bisa disebut sifat. Dan di sini rumusnya adalah nun. Na'at adalah pengikut dalam hal i'rab yang memberi sifat pada isim yang sebelumnya. Atau ringkasnya, na'at adalah sifat, kata sifat. Sedangkan yang disifati namanya man'utun, man'ut. Jadi misalnya ada kata-kata dalam bahasa Indonesia, apel yang manis. Mana kata sifat dalam kalimat ini? Kata sifat dalam kalimat ini adalah manis. Manis kan sifat. Maka manis, yang manis itu adalah na'at. Sedangkan apel itu man'ud. Manis sebagai na'at atau sifat, apel sebagai man'ud. Maka pasangan antara yang disifati dengan sifatnya kita sebut dengan na'at man'ud. Contohnya di sini, ja'ar rajulu al-fadilu, telah datang laki-laki yang utama. Di sini ada na'at man'ut, yaitu ar-rajulu al-fadilu. Ar-rajulu sebagai man'utnya, al-fadilu sebagai na'atnya. Nah, kita lihat di sini ar-rajulu, dia marfu karena sebagai fa'il. Karena dia sebagai fa'il dari fi'il ja'a. Ya, ja'a telah datang. Siapa yang datang? Ar-rajulu. Maka ar-rajulu adalah fa'il, dan fa'il itu marfu. Sehingga karena al-fadilu adalah na'at, adalah sifat dari ar-rajulu, dia ikut-ikutan marfu. Dia tabi' kepada yang marfu. Sehingga kita lihat di sini al-fadilu tandanya adalah dhammah, karena dia marfu. Dan lihat di bawahnya ada rincian i'rabnya. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un bidhammati man'utun. Ar-rajulu itu sebagai fa'il dan i'rabnya marfu dengan tanda dhammah, sekaligus dia sebagai man'ut. Al-fadilu adalah na'atun marfu'un bidhammati. Dia adalah na'at yang marfu dengan tanda dhammah. Contoh yang kedua, alal maktabi kitabun jayidun. Di atas meja ada kitab yang baru. Ini adalah jumlah ismiyah mubtada khobar. Mubtadanya adalah kitabun jayidun, khobarnya adalah alal maktabi. Dan di sini ada naat man'ut, yaitu kitabun jayidun. Kitabun dia marfu karena sebagai mubtada. Dan mubtada itu kan termasuk marfu'at, termasuk isim marfu, maka dia marfu. Karena kitabun marfu, maka jayidun ikut-ikutan marfu. Karena jayidun adalah sifat, dan sifat itu tabi, ngikuti i'rabnya. Kita lihat i'rabnya di bawah. Alal maktabi khobarun fi mahalli raf'in. Dia adalah khobar di posisi marfu. Kitabun mubtada'un marfu'un bidhommati man'utun. Kitabun adalah mubtada yang marfu' dengan tanda dhommah sekaligus dia sebagai man'ut. Jayidun na'tun marfu'un bidhommati. Dia adalah na'at yang marfu' dengan tanda dhommah. Kemudian na'at ada dua macam, yaitu na'tun haqiqiyun dan na'tun sababiyun. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Definisinya, na'at hakiki adalah kata sifat yang diberikan kepada sebuah isim yang diikuti. Seperti pada contoh-contoh di atas. Ar-rajul al-fadilu kitabun jayidun. Itu adalah na'at hakiki, na'at yang sebenarnya. Cara menyusunnya sebagai berikut. Na'at hakiki harus sesuai dengan man'utnya dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, harus sama dalam masalah adatnya, bilangannya. Yang kedua, harus sama dalam masalah nau'nya, dalam masalah mudhakar atau mu'annasnya. Yang ketiga, harus sama dalam masalah ta'innya, yaitu apakah dia ma'rifah ataukah nakirahnya. Tiga hal ini harus sama. Supaya lebih jelas kita lihat contoh. Contoh yang pertama, ja'ar rajulun fadilun, telah datang laki-laki yang utama. Di sini rajulun secara adat dia mufrad, tunggal, maka na'atnya juga mufrad, fadilun. Secara nau dia mudzakkar, rajulun mudzakkar. Maka na'atnya juga mudzakkar, fadilun bukan fadilatun. Rajulun secara ta'yin dia adalah isim nakirah. Tidak ada alif lam. Maka na'atnya juga nakirah, tidak ada alif lam. Contoh yang kedua, ja'ar rajulu al-fadilu, telah datang laki-laki yang utama. Di sini, ar-rajulu secara adat dia tunggal, maka al-fadilu juga tunggal. Secara nau' dia mudhakkar, maka al-fadilu juga mudhakkar. Secara ta'in, dia isim ma'rifah, karena ada alif lam. Maka na'atnya juga ma'rifah, menggunakan alif lam. Contoh yang ketiga, ja'at imra'atun fadilatun, telah datang seorang wanita yang utama. Di sini ada na'at man'ut, yaitu imra'atun fadilatun. Imra'atun secara adat dia tunggal, mufrad. Maka na'atnya juga mufrad, fadilatun. Secara nau dia isim mu'annath, wanita. Maka na'atnya juga mu'annath, fadilatun bukan fadilun. Dan secara ta'yin dia nakirah, imra'atun tu nakirah. Maka na'atnya juga nakirah, fadilatun bukan al-fadilatu. Contoh yang ketiga, ja'a rajulani fadilani. Berarti kan di sini rajulani secara adat dia musanna, menunjukkan dua. Telah datang dua orang laki-laki. Maka na'atnya juga musanna, fadilani. Contoh yang selanjutnya, ja'ar rajulani al-fadilani. Pada contoh ini selain man'utnya musanna, dia juga ma'rifah, ada alif lam. Maka na'atnya juga musanna dan ma'rifah, al-fadilani. Contoh yang keenam, ja'at imra'atani al-fadilatani. Dalam contoh ini, secara nau, man'utnya itu mu'annas. Sekaligus dia juga musanna secara adatnya. Dan dia juga ma'rifah karena ada alif lam. Maka na'atnya juga demikian. Secara adat dia musanna dua, secara nau dia muannats, secara ta'yin dia ma'rifah, al-fadilatani. Contoh yang ketujuh, ja'a rijalun fudola'u, telah datang para laki-laki yang utama. Di sini man'utnya adalah isim jama', secara adat dia jama', rijalun itu bentuk jama', majemuk, maka na'atnya juga jama', fudola', jama' dari fadil, artinya orang-orang yang utama. Kenapa di sini tidak pakai un? Kenapa tidak fudola un tapi fudola u? Karena dia termasuk ismul ladzi la yansarif, al-mamnu minas sarf. Sehingga tidak pakai tanwin, namun cukup dengan dhammah satu saja. Kemudian contoh yang ke-8, ja'a ar-rajulu al-fudola'u. Ya, pada contoh ini selain adatnya jama', secara ta'in dia juga ma'rifah, sehingga na'atnya juga ma'rifah, ada alif lamnya, al-fudola'u. Contoh yang terakhir, ja'at nisa'un fadilun, telah datang wanita-wanita yang utama. Di sini nisa'un adalah isim mufrad walaupun bermakna jama', sehingga disebut sebagai isim jama'. Dia mufrad tapi maknanya jama'. Seperti kata-kata an-nas, ya, nas ini juga isim mufrad. Secara tekstual, secara bahasa dia isim mufrad, tapi secara makna dia menunjukkan orang yang banyak. Maka di sini sifatnya atau naatnya secara adat dia juga mufrad, karena nisa itu isim mufrad. Ja'at nisa'un fadilun. Dan berarti kan semuanya pada contoh-contoh di atas, na'atnya itu i'rabnya marfu, karena dia mensifati isim-isim yang marfu, sehingga i'rabnya ikut marfu. Fadilun, al-fadilu, fadilatun itu marfu semua, ya tandanya dhammah. Kemudian na'at hakiki dapat berupa tiga macam, yaitu yang pertama isim zahir, seperti pada contoh di atas dan juga pada contoh di bawah ini. Hadza amalun nafi'un. Ini adalah amalan yang bermanfaat. Perhatikan di sini na'atnya adalah nafi'un. Dan nafi'un di sini zahir, kelihatan. Contoh yang kedua, inna Fatimata talibatun nasyitatun. Fatimah adalah santri atau murid perempuan yang rajin. Nasyitatun ini adalah isim zahir, kelihatan. Contoh yang ketiga, at-ta'ifatul mansuratu baqiyatun ila qiyamis sa'ati. Golongan yang selamat itu akan terus ada sampai hari kiamat. Di sini ada na'at yaitu al-mansuratu. Jadi at-ta'ifatu itu mubtada, baqiyatun khabar. Al-mansuratu sebagai na'at dari at-ta'ifatu, dan dia zahir, dia kelihatan. Contoh yang keempat, al-akhu al-akbaru jamilun. Saudara saya yang paling tua, dia itu ganteng. Maka di sini ada na'at yaitu al-akbaru, na'at dari al-akhu. Dan al-akbaru di sini isim zahir, kelihatan. Kemudian yang kedua, na'at hakiki bisa berupa syibhul jumlah. Ingat syibhul jumlah itu jar majrur atau dzaraf. Contohnya, yang pertama, rajulun tahta syajarati jalisun. Di sini ada na'at yaitu tahta syajarati, yang dia merupakan dzaraf, keterangan tempat. Maka tahta syajarati dia sebagai na'at fi mahalli raf'in, menempati posisi marfu, ya, walaupun tahtanya itu mansub, tandanya fathah, asyajarati majrur, tandanya kasrah. Tapi kalau digabungkan semuanya, dia menempati posisi marfu sebagai na'at dari rajulun. Contohnya kedua, ja'a rajulun min bani Israila. telah datang seorang laki-laki dari Bani Israel. Di sini ada na'at yaitu min Bani Israela yang merupakan jar majrur. Sehingga dia syibhul jumlah. Sehingga min Bani Israela dia adalah na'at fi mahalli raf'in, menempati posisi marfu. Yang ketiga, na'at hakiki bisa berupa al-jumlah al-fi'liyah atau al-jumlah al-ismiyah. Bisa berupa jumlah fi'liyah atau bisa berupa jumlah ismiyah. Contoh yang berupa jumlah fi'liyah. Hadza amalun yufidu. Ini adalah amalan yang bermanfaat. Di sini ada na'at yaitu yufidu. Dia na'at dari amalun. Man'utnya amalun. Na'atnya yufidu. Yang mana yufidu ini adalah jumlah fi'liyah. Contoh yang berupa jumlah ismiyah. Madha yawmun barduhu syadidun. Telah berlalu suatu hari yang dinginnya sangat dingin. Di sini ada na'at yaitu barduhu syadidun. Yang merupakan na'at dari yaumun. Jadi man'utnya yaumun, na'atnya barduhu syadidun. Dan barduhu syadidun adalah jumlah ismiyah, sebuah kalimat dia. Nah, satu paketnya semuanya dia menepati posisi marfu. Karena dia na'at dari yaumun. Untuk na'at yang terbuat dari jumlah ismiyah maupun fi'liyah, disyaratkan man'utnya harus berupa isim nakiroh. Ya, pada contoh di atas, hadza amalun yufidu, man'utnya adalah amalun dan dia isim nakirah. Madha yaumun barduhu syadidun. Di sini man'utnya adalah yaumun dan dia adalah isim nakirah. Contoh yang ketiga, jaa aliyun yahmilu kitaban. Telah datang Ali sambil membawa kitab. Ini contoh yang salah ya, karena di sini man'utnya berupa isim ma'rifah yaitu Ali dan na'atnya berupa jumlah fi'liyah yahmilu kitaban, membawa kitab. Sehingga ini adalah contoh yang salah. Kemudian yang kedua, tadi na'at ada dua, ada na'at hakiki dan ada na'at sababi. Yang kedua adalah na'at sababi. Na'at sababi adalah memberi sifat pada isim yang mempunyai hubungan dengan marfu'nya. Contohnya sebagai berikut. Ja'ar rajulu al-fadilu akhuhu. Telah datang seorang laki-laki yang utama saudaranya. Jadi di sini yang utama siapa? Si laki-lakinya atau saudaranya? Jawabannya saudaranya. Nah, maka perhatikan di sini ar-rajulu dia sebagai man'ut, al-fadilu sebagai na'at, akhuhu sebagai marfu'nya. Dan antara ar-rajulu dengan akhuhu ini ada hubungan. Ya, hubungannya di sini adalah hubungan saudara. Ar-rajul itu soal laki-laki, akhuhu itu saudaranya, hubungannya saudara. Maka ini disebut sebagai na'at sababi. Kenapa na'at sababi? Karena si na'at ini, si sifat ini untuk bisa sampai kepada yang disifatinya perlu melewati perantara. Al-fadlu ini na'at, sifat. Artinya utama. Yang ini disifati adalah akhuhu, saudaranya, bukan si rajulnya ini. Tapi untuk bisa sampai kepada akhuhu, harus menyebutkan ar-rajulu. Kalau tidak disebutkan, jadi tidak jelas. Ja'a al-fadlu akhuhu. Ya, ini jadi tidak jelas. Tidak menyampaikan apa yang ingin dimaksudkan. Di ar-rajul harus disebutkan. Maka na'atnya bisa sampai kepada yang ingin disifati dengan sebab adanya perantara. Sehingga disebut dengan na'at sababi. Contoh yang kedua, ja'at al-mar'atu al-fadilatu ummuha. Telah datang seorang wanita yang utama ibunya. Jadi yang utama itu ibunya, bukan si wanitanya. Nah, antara al-mar'atu dengan ummuha itu punya hubungan. Yaitu hubungan ibu dan anak. Yang ketiga, ja'ar rajulu al-fadilatu ummuhu. Telah datang seorang laki-laki yang utama ibunya. Yang keempat, ja'at al-mar'atu al-fadilu abuha. Telah datang seorang wanita yang utama bapaknya. Jadi yang punya keutamaan itu bapaknya, bukan si wanitanya. Catatan, pada contoh ja'ar rajulu al-fadilu akhuhu, maka lafadz ar-rajulu adalah man'utnya. Sedangkan akhuhu adalah marfu'nya. Yang kedua, na'at sababi harus sesuai dengan man'utnya dari segi ta'yin. Tapi harus sesuai dengan marfu'nya dari segi jenis. Ya, dari segi mudzakkar mu'annasnya. Kemudian dhamir yang bersambung dengan marfu'nya harus sesuai dengan man'utnya. Ya, contohnya tadi, akhuhu. Sini menggunakan dhamir hu. Karena man'utnya adalah ar-rajulu, laki-laki, tunggal. Satu yang kedua tadi, ja'at al-mar'atu al-fadilatu ummuha. Di sini ada dhamir ha. Karena man'utnya itu perempuan, tunggal. Kemudian yang keempat, segi bilangannya selalu mufrad. Seperti pada contoh di atas. Kemudian agar lebih jelas, perhatikan juga contoh berikut ini. Contoh yang benar. Ja'at an-nisa'u al-fadilu abuhunna. Telah datang para wanita yang mulia bapaknya. Hunna ini dhamir. Kenapa dia pakai hunna? Karena menyesuaikan man'utnya. Kemudian al-fadilu ini na'at. Kenapa dia tunggal dan mudzakkar? Karena mengikuti marfu'nya, yaitu abu. Satu orang, bapak. Contoh yang salah, ja'at an-nisa'u fadilatun abuhunna. Di sini salah karena man'utnya ma'rifah. Sedangkan na'atnya nakirah dan jamak. Padahal harusnya na'atnya mengikuti marfu'nya. Ingat dalam na'at sababi, antara na'at dan man'ut itu harus sama dalam masalah ta'yin. Dan masalah ma'rifah atau nakirahnya. Di sini man'utnya an-nisa. Na'atnya fadilat. Yang satu ma'rifah, yang satu nakirah. Maka ini salah. Kemudian juga salah yang lain di sini adalah na'atnya fadilat bentuknya jamak dan dia mu'annas. Padahal marfu'nya adalah mudzakkar dan tunggal. Jadi harusnya ja'at an-nisa'u al-fadilu abuhunna. Seperti pada contoh sebelumnya. Ya, karena yang fadil kan bapaknya, si bapak itu sendirian. Ya, sehingga harusnya dia mudzakkar dan dia tunggal. Contoh yang kedua, contoh yang benarnya, ja'ar rajulu al-fadilu akhuhum. Telah datang seorang laki-laki yang utama saudaranya. Contoh yang salah, ja'ar rajulu al-fadilu ummuhu. Salah karena dhamir yang bersambung dengan man'ut tidak sesuai dengannya. Ya, dhamirnya ummuhu, dhamirhu. Padahal man'utnya adalah ar-rijal, jamak. Jadi harusnya ummuhum. Dan jenis na'at tidak sama dengan marfu. Di sini na'atnya al-fadilu, mudzakkar. Sedangkan marfu'nya adalah ummuhu, mu'annath, perempuan. Jadi harusnya ja'a ar-rajulu al-fadilatu ummuhum. Seperti itu. Ya, demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.